Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang tak ada air minumnya aja kuat salam. Apalagi kalau ada. Nanti tahun 2040 Ustaz akan ceramah lagi di sini. Yang akan jadi ketua masjidnya yang akan jadi wali kota Pekanbaru, yang jadi kepala dinas pendapatan, yang jadi anggota legislatif, jadi bagaimana masjid ini 40 tahun akan datang mau tetap hidup, bukan dilihat dari sekarang. Kalau sekarang ramai, belum ada jaminan 20 tahun lagi. Tapi ketika mereka ini tadi taksyairu bihil julud, banyak yang bulu romanya tegak berdiri mendengar anak baca Quran. Ini orang yang kulitnya bulu roma berdiri, ada dua kemungkinan. Pertama, jiwanya terboncang. Yang kedua, asli terlalu sejuk. Aku yakin kena bacaan. Mereka nanti akan datang dan mereka akan nelpon Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Bisa Ustaz ceramah di Masjid An-Nur? Bisa. Ustaz masih hidup lagi? Masih. Mereka akan jadi panitia. Kenapa mereka buat acara itu? Karena mereka dulu kecil dibiasakan dengan tahfiz Quran. Al-Hafizah karena biasa. Kata pepatah Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar ke bawah-bawah, sudah tua terubah tidak. Memang mengurus anak kecil ini tak sama dengan jamaah. Mereka cuek-cuek. Dia tak tahu NCMA. Tak tahu, sama dia rata aja dunia. Saya pergi ceramah ke Dayun. Sampai di Dayun ramai. 5 kali ini mungkin anak kecil semua. Sampai waktu saya ceramah tak bisa saya nyampaikan tausiah. Macam suara bom Aleppo. Bingung saya, cemana lah cemana. Akhirnya dapat ide, tolong panggilkan pawangnya dulu. Anak-anak ini ada pawangnya. Datanglah pawangnya, ibu-ibu kecil. Kecil. Anak-anak, diam ya. Diam semua. Jadi kita tak bisa mengatakan diri kita ini hebat. Profesor, doktor di universitas, belum tentu bisa mendidik. Belum tentu bisa. Yang bisa menanamkan Al-Quran 3 juz ke kepala mereka, bisa tadi membaca surat An-Naba dengan tenang. Suaranya yang satu tajam, suaranya lantang. Yang satu lagi lembut, sejuk. Kombinasi antara tajam dan lembut. Masya Allah. Mereka ini kalau meninggal dunia, al-mahir fil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Kalian anakku, anakku, anakku, anakku, kalian akan dibangkitkan bersama para malaikat, insyaAllah. Amin. Di antara 7 yang dapat naungan ketika tak ada naungan, syabun nasha'a fi ibadatillah, anak-anak yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kita yang mungkin sudah terlewat, jangan bersedih. Dengan mendidik mereka, membuat program berkelanjutan. Dan anehnya acara ini tidak dibuat oleh SAG, Sarjana Agama. Acara ini tidak disponsori oleh LCMA, tapi ketuanya insinyur. Setahu kita insinyur itu kan ada yang ngurus baut, insinyur. Tapi peduli berkuat. Ke depan mereka itu juga begini. Ada yang jadi dokter spesialis, ada yang SHMH, ada yang insinyur. Tak masalah dia mau jadi apa, tapi isi kepalanya Al-Quran. Ini sekarang ditumbuhkan anak-anak ini Muslim tanpa Islam. Setiap Muslim kan pasti Islam, Pak Ustaz. Setiap Muslim pasti Islam. Muslim yang dijauhkan dari Islam, bapaknya Muslim, emaknya Muslimah, tapi Islam sudah dicabut dari kepala. Saya pengalaman ceramah beberapa kali pengajian, lama lah baru dimulai. Saya tanya panitia, kenapa lama betul dimulai? Kori natural belum datang. Kori panggilan naturalisasi. Tapi kalau mereka tinggal di daerah lingkungan, mereka ngaji. Begitu datang, rupanya yang mengaji jadi ibu-ibu. Bacaannya biasa aja, makeupnya luar biasa. Akan datang, kalau bapak ketua pengurus masjid, jangan lagi yang mengaji ibu-ibu. Istri orang ditonton suami orang. Gimana ceritanya itu? Panggilkan anak-anak, suruh baca surat An-Naba macam tadi, berdua, bertiga. Surat baca Ar-Rahman, suruh baca surat-surat pendek, membangkitkan motivasi. Menengok anak-anak ini teringat kita anak di rumah. Ini pasang bini orang, menengok bini orang lupa bini di rumah. Nih, maka inilah yang menjadi aset ke depan. Dalam masalah politik kita sudah kalah. Jelas-jelas dua partai besar sudah menyokong Ahok. Dalam masalah ekonomi kalah. Pasar kita dikuasai oleh non-muslim. Dalam masalah pendidikan kalah. Tinggal lagi satu ini, membentuk mereka. Kalau kalah juga kita di bidang ini, habis, kiamat. Kiamat dunia belum, tapi kiamat rumah tangga, anak tak bisa baca Quran. Ini mereka ini kan tergantung kita membentuk. Dia bisa jadi pecandu narkoba, dia bisa jadi pelaku zina terkena HIV/AIDS, dia bisa jadi ikut Ahmadiyah, bisa jadi ikut Bahai, bisa jadi ikut Gafatar. Tergantung kita membentuknya. Kalau dibentuk dia mengakar ke bawah, berpucuk ke atas, angin puting beliung datang, takkan patah. Sekarang sengaja ini dimiskinkan. Dimiskinkan Islamnya, sehingga dia KTP-nya Islam. Kalau hari raya dia pakai baju koko, embel-embel Islam. Nikahnya di masjid dengan cara Islam. Matinya disolatkan di masjid, tapi dia tidak punya pemahaman Islam. 3 bulan yang lalu, bapak yang aktif di medsos, sosmed, sosial media, mendapat gambar Kevin dari Kuala Lumpur, orang Cina menyobek Quran jadi tisu WC. Sobek jadi tisu WC. Marah orang. Marah semua orang Indonesia. Kenapa ini jadi tisu WC? Ternyata sekarang lebih parah lagi. Orang Indonesia Muslim tidur di musola menginjak. Lebih gila lagi. Bukan orang Cina, bukan orang kafir. Tak akan terjadi pada mereka. Kenapa? Mereka memeluk Quran. Mereka mencium Quran. Mereka menghafal Quran. Itu dapat dipastikan yang menyenjak Quran itu sudah lama Quran itu dicabut dari kepalanya. Mereka tidak akan mungkin, karena dia tiap hari memeluk Quran, mencium Quran, menghafal Quran, memuliakan Quran. Banyak sumpah serapah di internet, caci maki, tidak menyelesaikan masalah, hanya memunculkan masalah baru. Bagaimana Islam ini dijauhkan dari mereka? tiga tangga. Tangga satu, tangga dua, tangga tiga. Tangga pertama, jauhkan anak-anak ini dari huruf Arab Melayu. Riau adalah Melayu dan Melayu adalah Islam. Huruf Melayu, huruf Arab Melayu. Sebodoh-bodohnya orang Melayu pasti bisa baca Quran. Kenapa? Karena huruf Arabnya Arab Melayu. Alhamdulillah, setelah otonomi daerah, nama jalan, nama kantor di Pekanbaru pakai huruf Arab Melayu. Jalan Sudirman pakai alif sama nun. Coba tengok depan kantor gubernur. Kantor gubernur. Yang jadi masalah hurufnya ada, tulisannya ada, yang baca tak ada. Kan orang tak bisa baca. Makanya masukkan program cara membaca huruf Arab Melayu. Jauhkan dari huruf Arab Melayu. Di tanggal pertama, setelah jauh dari huruf Arab Melayu, yang kedua, jauhkan dari bahasa Arab. SD sudah belajar bahasa Inggris. SD bahasa Inggris, SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, S1 bahasa Inggris. 12 tahun belajar bahasa Inggris. Padahal sholat bahasa Arab. Ada yang sholat pakai bahasa Inggris tadi? Inna sholati my prayer, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Rabbil firli warhamni, Rabbil firli, oh my God, please forgive me. Warhamni, please bless me. Tak ada. Kita sholat pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Terjadi kontradiktif antara yang dibaca dengan yang ada di kepala. Ini bukan tak sengaja, ini terprogram. Jauhkan dari huruf Arab. Gagal, berhasil. Jauhkan dari bahasa Arab, berhasil. Yang ketiga, jauhkan dari pelajaran-pelajaran agama Islam. Yang sekolah di pesantren, coba ingat-ingat lagi. Ini ada alumni Mustafawiyah yang didirikan Syekh Mustafa, pesantren terbesar di Sumatera, santrinya lebih 12.000 orang. Di sana belajar Islam lebih 20 mata pelajaran. Bahasa Arab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arad qawafi, tafsir ulumul Quran, tafsir tahlili, tafsir mawdu'i, hadis ulumul hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tajwid, sejarah Islam, Sirah Nabawiyah. Pelajaran agama lebih 20. Pelajaran agama. Sekarang pelajaran agama itu dipres tinggal 5. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Itu pun kalau anaknya SD IT, SMP IT, Islamic Boarding School. Dari 20 dipres jadi 5, yang 5 dipres lagi tinggal yang sekolah negeri, sekolah pemerintah asli yang tidak ada subsidi agama, tinggal satu pelajaran. Apa dia? Pelajaran agama Islam, disingkat menjadi PAI. SHMH, Insinyur, MSI, MSC, doktor, dokter, tapi kosong agama. Karena pelajaran agamanya PAI. Lapaira. Lapaira. Tak ada tersisa lagi di kepala. Maka komplitlah. Huruf Arab tak ada, bahasa Arab tidak ada, pelajaran Islam tidak ada. Ketika dia umur 35, 40, goyang, pengajian tak mau, baca internet rajin, datang ustaz aliran sesat, ikut. datang Lia Eden, ikut. Datang Ahmad Musadek, ikut. Datang kelompok Kejawen, ikut. Datang Islam Waktu Teluh, ikut. Kemana yang paling kuat iklannya, itu yang dia ikut. PKI bangkit lagi. Orang sibuk membahas aliran sesat, tapi tak banyak yang menghidupkan lilin. Maka kalau ada yang peduli pada program tahfiz ini show force untuk bulan Ramadan ini, starting point, dilanjutkan di masjid-masjid masing-masing, dilanjutkan dengan bapak ibunya di rumah. Maka kalau anak belajar Quran, kasih motivasi. Ini kalau anaknya pandai komputer, bangga. Pandai main keyboard, senang. Dibelikan gitar, dikursuskan keyboard. Orang tua yang mengkursuskan keyboard sama gitar, nanti kalau mati, amainkanlah keyboard sama gitar. Memangnya kalau kita mati, apa yang dia kirim? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara, dari mulut-mulut kecil yang tak berdosa, dari lidah-lidah halus yang tak pernah buat maksiat. Ini yang akan besar menjadi orang-orang yang mengenang orang tua. Sekarang anak-anak terkena pecandu narkoba, melakukan perbuatan mungkar. Kalau hendak membentuk bulu, ini bulu, tahu bulu? Itulah, orang Melayu tak tahu bulu. Bulu itu bambu. Oh iya Pak Ustaz, bulu bambu bahasa Melayu. Kalau hendak membentuk bambu dari rebung, bulu yang masih putih bisa dibentuk melingkar, bisa dibentuk melengkung, karena dia lembut. Nanti bu anaknya balik dari sini, bawakan ke toko bunga Arifin Ahmad, menengok bulu yang dibentuk melingkar keliling, masih lembut bisa dibentuk. Kalau sudah jadi batang bulu keras, maka hanya dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pecah, letak pecah. Membentuknya senang, dia tak melawan, paling-paling dia tidur ngantuk berat. Jadi tak menghafal, tak masalah. Tapi ketika dia sudah dewasa melawan, dan kita pula tak sanggup, besar badan dia dari kita lagi, besar suara dia dari kita lagi, apalagi saya, tentu besar badan mereka dari saya lagi. Oleh sebab itu, ini bukan sekedar pahala. Orang yang berhasil mendidik anak dapat pahala, bukan pahala. Mendidik anak itu tanggung jawab. Ini banyak orang salah, dia bilang pahala, bukan pahala, tanggung jawab. Selangkah lagi mau masuk surga, kalau mereka tak dididik, dia akan tarik orang tuanya. Kenapa dulu aku tidak dibawakan ke program tahfiz? Kenapa aku tak dimasukkan ke sekolah agama? Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kalian akan ditanya ar-ra'iyyati, tentang apa yang dia pimpin. Ibu akan ditanya tentang anak, bapak akan ditanya tentang anak-anak kita, yang laki-laki, yang perempuan Pak Ustaz. Oh, ini tiket. Tiket kemana? Tiket nonton bareng. Man ala salasa banatih, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa ahsana ilaihinna, buat lembut baik pada mereka. Wa zawwajahunna, nikahkan mereka dengan orang baik-baik. Falahul jannah, maka surgalah tempatnya. Anak perempuan dimuliakan. Dulu orang anak perempuan sepele, anak perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, paling-paling jadi tukang masak. Dulu begitu, sekarang bebas. Bayangkan kalau anakku yang perempuan yang baik-baik ini hafal Quran, dapat beasiswa dari Fakultas Kedokteran. Sekarang Fakultas Kedokteran memberikan beasiswa full untuk yang hafal Quran. IPA-nya tinggi, kimia fisika mantap, lulus dapat beasiswa, hafal Quran, pulang ke Pekanbaru, dokter spesialis, kerja di rumah sakit Arifin Ahmad. Banyak orang sehat baru menengok wajahnya udah sehat. Jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu, hafalannya banyak, di bawahnya jarum suntik. Sebelum disuntik dibacakannya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ibu sakit, tak jadi sakit, nah sudah sehat. Melihat wajahnya, melihat cahaya matanya, melihat lembut cakapnya, mendengar ayat yang dia baca, sehat orang. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, mahuwa syifa, syifa, obat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Ini nak anak tak paham Quran, mengaji tak bisa, akhlak tak dikontrol, sampai di Jakarta ikut geng anak funky. Balik ke rumah bukan cium orang tua, balik mudik, apa kabar Pak? Sehat. Anak metal, rambut dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting semua naik ke atas. Hidup pun begini, macam sapi kurban, remat. Celana sobek, bagus-bagus dibeli, sobek, sobek, sobek, tersangkut di tiang jemur, baru tahu. Tapi ketika mereka dididik dengan akhlak Islami, menikah perempuan yang baik ini dengan laki-laki yang baik, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Abdul Somad mati dimakan cacing tanah. Tulang, daging, kuku, darah, lemak, habis dimakan cacing tanah, tapi pahala mengalir. Abdul Somad kok dapat pahalanya? Yang ngajarkan ustaz sama ustazah, mereka yang ngajar datang tepat waktu. Ustaz Abdul Somad kok dapat? Abdul Somad dikasih kata sambutan 15 menit, dapat juga pahalanya sedikit. Syafaat orang-orang baca Quran. Beda orang lain sama anak kandung. Kalau orang lain baca Quran, dia mesti baca untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, lalu sampai. Tapi kalau orang tua kandung, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, anak kandung tak perlu sebutkan. Yang hafal 3 juz, orang tuanya langsung cash and carry. Tanpa dia sebut, aku kirimkan automatically langsung. Makanya bertuahnya bapak ibu punya anak, punya cucu yang menghafal Al-Quran. Yang penting kita jaga mereka. Tanaman yang hijau ini jaga, jangan sampai dihinggapi wereng, jangan sampai dimakan ulat, jangan sampai akarnya diserang hama, jangan sampai daunnya kena kuman bakteri. Setelah dia menjadi pokok yang kuat, kasih pupuk supaya dia berbatang, bercabang, bertangkai, berputih dan berbuah, buahnya manis. Maka inilah tanaman yang tak akan mati walaupun kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.